إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Pemberian yang paling baik dari seorang muslim kepada saudaranya yang lain yang tidak bisa dinilai dengan emas dan perak adalah nasihat untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, sebab nasihat merupakan urusan yang paling pokok di dalam agama Islam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Menegaskan kepada kita bahwasanya urusan yang paling pokok di dalam agama Islam adalah nasihat. Upaya saling menasehati merupakan salah satu jalan untuk terlepas, untuk selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling nasihat menasihati di dalam menaati kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam menetapi kesabaran. Ayuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Sikap saling memberi dan menerima nasihat merupakan interaksi kemasyarakatan yang dianjurkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 perkara yang merupakan hak dan kewajiban seorang muslim atas saudara muslim yang lain. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa idza stansahaka akhuka fansah lahu." Apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihati dia. Bukan menjadi asing lagi bagi kita sekalian keutamaan menyampaikan nasihat. karena dia merupakan salah satu pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya banyak, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Akan tetapi, yang penting untuk kita tekankan pada khutbah ini adalah pentingnya menerima dan mendengar nasihat, serta tercelanya menolak dan mengabaikan nasihat. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat kebenaran yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah wajib untuk didengar dan diterima. Seseorang yang menerima nasihat berarti dia telah berusaha menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan kerugian. Sebaliknya ibadallah, menolak nasihat berarti dia telah menghadapkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menolak nasihat nabi-nabi mereka. Contohnya kaum Samud yang menolak nasihat dari nabi mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Lalu menimpa kepada mereka kegoncangan, gempa, sehingga membinasakan mereka di dalam rumah-rumah mereka. Fatawalla anhum, Nabi Saleh pun berpaling. Waqala, seraya berkata, ya qawmi laqada ablaqtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Rabbku dan aku telah berusaha menasihati kalian. Walakin la tuhibbuna nasihin, akan tetapi kalian tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita sekalian sehingga bisa menerima nasihat kebenaran, yang mana nasihat atau menerima nasihat kebenaran merupakan salah satu di antara tanda keimanan seseorang. Nasihat yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, menerimanya merupakan tanda keimanan seseorang. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu hai Muhammad, mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai penentu hukum terhadap apa-apa saja mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat di dalam diri-diri mereka terhadap apa yang kau putuskan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita termasuk ke dalam golongan alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaik darinya, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan orang-orang yang memiliki akal. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui tercelanya menolak, tercelanya menolak nasihat, dan di sana ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang sampai menolak nasihat. Di antaranya adalah adamu taufik minallah subhanahu wa ta'ala, tidak adanya taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa meminta taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang lain yang bisa menyebabkan seseorang menolak nasihat adalah tipu daya setan yang terus berusaha menyesatkan Bani Adam. Iblis alaihi laknatullah telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Sehingga wajib bagi kita sekalian ibadallah untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan. Kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang menolak nasihat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan faktor terbesar yang menyebabkan seseorang menolak nasihat. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa menundukkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu keadaannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada sesuatu yang jelek. Kemudian yang keempat ibadallah yang bisa menyebabkan seseorang menolak nasihat kebenaran adalah kesombongan, sifat angkuh yang dimilikinya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan dari sifat yang tercela ini. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sifat ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya seberat biji sawi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian yang kelima ibadallah yang bisa menyebabkan seseorang menolak nasihat adalah sifat hasad, sifat iri dan dengki, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita darinya dan memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati kalian, tinggalkanlah sifat hasad, karena hasad itu akan memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Lalu berikutnya ibadallah, perkara yang bisa membuat seseorang gampang menerima nasihat adalah sifat jujur yang dimilikinya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berperangai dengan perangai jujur, memiliki sifat jujur, karena sifat jujur akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, termasuk diantaranya adalah menerima nasihat. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam al-jannah. Sebaliknya, sifat dusta akan membuat seseorang menolak nasihat. Seorang pendusta akan mudah baginya untuk menolak nasihat. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib. Jangan kalian memiliki sifat kadzib. Hati-hati kalian dari sifat dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena sifat dusta, suka berbohong, tidak jujur, akan mengantarkan seseorang kepada sifat kefajiran, sifat-sifat jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sifat fajir akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya, wal iyadu billah. Ini beberapa perkara yang bisa menyebabkan seseorang menolak nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufiknya sehingga kita bisa menjauhinya. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.